عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu ialah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Baginda bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para penguasa kaum muslimin dan untuk umat Islam seluruhnya. Hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim.